Ku akan menanti, meski harus penantian panjang. Ku akan tetap setia menunggumu. Ku tahu kau hanya untukku. Biarlah waktuku habis oleh penantian ini, hingga kau percaya betapa besar cintaku padamu. Ku tetap menanti. Meski dirimu bukan milik, hatiku tetap untuk berjuta pilihan di sisi. Ladies and gentlemen, please welcome Indra Tambah.